الله بن أحمد بن عيسى وزين العربي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى والسيد الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والحبيب عبد الرحمن سقاف والحبيب عبد الله الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أبو بكر سكران والحبيب علي بكر سكران والحبيب عبد الله بكر العدروس والشيخ بكر بن سالم والحبيب حسن بن صالح البر الجفري الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وحبيبي الحبيب بكر بن عبد الله بن طالب العطاس ثم إلى سيدي وحبيبي الشيخ وقرة الله بن علي بن محمد بن زنهبسي والوالديه وصوله وفريه وإخواته وإخواني مشايخه ومن تعلق به ثم إلى سيدي والشيخ وقدوة الله حبيبي محمد أنيس بن علي الهبشي ولوالديه وزوجته بشفاء أمي طه بن عبد الصقاف ولوالديها وابنه عمي علي بن محمد أنيس الهبشي ولدي حسين عرفان ثم لجدي أحمد عبد الرحمن الدوز جدي عبد الرحمن بن حسين الدوز جدي علي بن الهبشي وجدتي بنت زهرة طلحة ثم إلى روح بابا دي كاريري ثم إلى روح الحبيب محمد ناجي بن طه بن الصقاف الحبيب علي بن الصقاف ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita bersama-sama tirukan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني نويت بصلاتي هذه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا بكتابك واتباعا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة فيه وشوقا إليه تعظيما لحقه وتشريفا له ولكونه أهلا لذلك فتقبلها اللهم بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك وأزل حجاب الغفلة عن قلبي واجعلني من عبادك الصالحين اللهم زده شرفا على شرفه الذي أوليته وعزا على عزه الذي أعطيته ونورا على نوره الذي منه خلقته وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين وأسألك رضاك والجنة ورضاه يا رب العالمين مع العافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة على تحقيقها من غير تبديل

وذلا في القيامة على رؤوسنا، وثقل بها يا رب موازين حسناتنا، وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتعلينا إلى جواره الكريم مع الذين أنمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره، فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته، وثبت قلوبنا على محبته، واستعملنا على سنته، وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين، وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين، وأورثنا حوضه الأصفى، واسكنا بكأسه الأوفى، وتقبل أعمالنا، واجعل بطاعتك اشتغالنا، وإلى الخير مآلنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا أملنا ظاهر بين يديك، وحالنا ما يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، ولا يسعنا إلا عفوك، فاعف عنا يا خير معمول وأكرم مسؤول. اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، اللهم أهلك أعداء الدين، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك أعداء الدين يا قلاوية، يا انكترن كان دي ملم آشورة إني كبدا ترالالمو يا الله، يا انكترن كان دي ملم آشورة إني كبدا ترالالمو يا الله. بركالك كمي باجيان داري باجيان إتو يا الله، بركالك كمي باجيان داري باجيان إتو يا الله. Masukkan kami dalam lingkaran para awliya'mu ya arhamar rahimin. Begitu pula orang-orang yang biasa hadir di majlis ini, yang mendengarkan majlis ini, dari keluarga kami ya arhamar rahimin, pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, sahabat-sahabat kami, keturunan kami, orang yang berbuat baik kepada kami semuanya ya Allah. Masukkan di dalam lingkaran para awliya'u salihin apa yang engkau turunkan kepada mereka minal anwar wa asra wa barakat wa nafah awal ulam ala dunia. Berikan pula kepada kami di malam hari ini ya Allah. Ya Rabbi, jauhkan kami semua dari bencana, jauhkan kami semua dari musibah, jauhkan kami semua dari petaka ya Allah. Angkatlah bala dari negeri ini dan dari negeri-negeri umat Islam ya arhamar rahimin. Ya Allah, hancurkanlah musuh-musuh Islam ya Rabbi, hancurkanlah musuh-musuh agama ini ya Rabbi, yang menganiaya umat Islam, yang menyiksa umat Islam, yang menindas umat Islam. Ya Allah, hancurkan mereka semua ya Aziz, ya Qawiyyu, ya Matin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestin, saudara-saudara kami yang ada di Irak, saudara-saudara kami yang ada di Afghanistan, saudara-saudara kami di berbagai belahan dunia lain yang terbalimi ya Allah. Tolonglah mereka semua ya Allah, dengan nasr min indik, pertolongan dari sisimu ya Allah, ya Aziz, ya Qawiyyu, ya Matin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ini ya Rabbi. Turunkanlah kemenangan untuk umat Islam dari hari ini ila yaumul qiyamah ya arhamar rahimin, sarmadan abadul abad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dapat membela perjuangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dapat berjuang bersama pejuang-pejuang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi, ya arhamar rahimin. Lindungilah diri kami, pasangan hidup kami, anak kami, keluarga kami, teman kami, sahabat kami. Lindungilah semuanya dari segala bencana, dari segala musibah ya arhamar rahimin. Minal bala' allati nazalat wa satanzil ya Rabbi, fadfa' anna jami'aha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Angkat semua bala' yang telah turun, bala' yang akan turun ya Rabbi. Angkat dari kami, keluarga kami, pasangan hidup kami ya Rabbi. Sadarkan yang lalu di antara kami dengan lembut ya Allah. Kembalikan yang pergi kepada kami ya arhamar rahimin. Dekatkan yang jauh kepada kami ya arhamar rahimin, sehingga kami dapat berjalan bersama di jalanmu ya Rabbi. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah. sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah, ya Rabbi ya Arhamar Rahimin. Berikan kepada kami limpahan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang tanpa sesat arah, rezeki yang tiba dari segala arah, rezeki yang kami tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kami kepada surga-Mu, rezeki yang menjauhkan kami dari neraka. Ya Rabbi, jadikan dunia menghampiri kami dengan menghinakan diri, dan jangan sampai kami menghinakan diri untuk dunia ya Arhamar Rahimin. Jadikan dunia menghampiri kami dengan menghinakan diri ya Allah, jadikan dunia menghampiri kami dengan menghinakan diri ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami hamba-hamba yang taat kepada-Mu ya Allah, hamba-hamba yang cinta kepada-Mu ya Allah, hamba-hamba yang rindu untuk selalu berbuat baik ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Kami mohon kepada-Mu ya Rabbi, teruntuk semua orang yang berbuat baik kepada kami, orang-orang yang membela kami, orang-orang yang menyayangi kami, orang-orang yang mengasihi kami, orang-orang yang mencintai kami. Angkatlah derajat mereka di sisi-Mu ya Allah, angkatlah derajat mereka semua di sisi-Mu ya Allah, mudahkanlah semua urusan mereka ya Allah, jauhkanlah mereka dari segala hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Rahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang saling mencintai, orang-orang yang saling menyayangi, orang-orang yang saling mengayomi, orang-orang yang saling membela, orang-orang yang saling mengerti dan memahami. Jauhkanlah godaan syaitan, iblis, terkutuk dari keluarga kami ya Allah, dari saudara-saudara kami ya Allah. Lindungi hati kami ini ya Rabbi, sehingga bersih, suci, penuh dengan cinta dan kasih, taat kepada-Mu berahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabbi, jadikan kami hamba-hamba yang beruntung ya Rabbi, jadikan kami minas suada darin ya Rabbi, bahagia judika ya muwa karamika wa insanika ya Arhamar Rahimin. Dengan berkat kemurahan-Mu semata ya Allah, kemurahan-Mu semata ya Allah, karunia-Mu semata ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang betul, hamba-hamba yang beruntung ya Allah, sehingga kami bahagia di dunia hingga di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin, sehingga kami sukses di dunia hingga di akhirat nanti ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Jadikan beliau dekat kepada kami ya Allah. Sedekat-dekatnya ya Allah. Sedekat-dekatnya ya Allah. Sedekat-dekatnya ya Allah. Sehingga terasa kedekatan itu ya Allah. Sehingga terasa kedekatan itu ya Allah. Terasa kenikmatan itu ya Allah. Kenikmatan bergantungan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, dekatkan beliau kepada kami dan jangan pisahkan beliau dari kami dan jangan pisahkan kami dari beliau ya Allah. Dekatkan terus kami dengan beliau dan beliau dengan kami ya Arhamar Rahimin. Bijah Nabi wa ahli Nabi wa ashab Nabi wa ahli al-salihin. نسألك يا أرحم الراحمين في هذه الساعة المباركة الليلة العاشوراء ليلة الناجية الموسى برحمتك يا أرحم الراحمين ليلة غرق فرعون يا قوي يا متين يا الله كريمان قدامه تنجمكم فرعون فرعون بهديكم إني يا الله تنجمكم فرعون فرعون بهديكم أرضكم يا الله تنجمكم فرعون فرعون بهدي أمتك أسلم يا أرحم الراحمين تنجمكم فرعون بهدي ستبديكم إني يا الله سنجمكم فرعون kepada-Mu semata ya Allah, yang muncul adalah penyesaan kepada-Mu semata ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang merindukan oleh para wali-Mu, jadikan kami orang-orang yang merindukan para wali-Mu, jadikan kami orang-orang yang berada dalam lingkaran awliya us-salihin, orang-orang yang dipandang dengan cinta oleh para wali, orang-orang yang didengar dengan penuh cinta oleh para wali, orang-orang yang dihormati dengan penuh cinta oleh para wali. Hayyan wa mayyitan, yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Arhamar Rahimin, jadikan semuanya cinta kepada kami berahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu untuk semua orang yang hadir di majlis ini, yang pernah hadir di majlis ini, yang membantu majlis ini, yang berjuang untuk majlis ini, orang-orang yang mendengar suara majlis ini dimanapun mereka berada, jadikan semuanya orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, jadikan semuanya orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, mendapat syafaat sahabat Nabi Muhammad SAW, لقد سأتأثر أولياء والصالحين بجودك وكرمك وإحسانك ومنك وأرحم الراحمين. يا الله تميمهم كبابهم يا ربي. سبحانك ربي إني تلم جدكم كمي أرمي أنك ترمى يا الله. سبحانك ربي إني تلم جدكم كمي أرمي أنك ترمى يا الله. برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله أمتنلها سموة صالحين كمي. أمتنلها سموة باسا كمي. أمتنلها سموة كورنان كمي. أمتنلها سموة كبابهم كمي. Ampunilah semua keberanian dan kekurangan jalan kami. Ampunilah semua kelalaian kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang mendekat kepada-Mu selalu dari tarikan dari sisi-Mu, ya Allah. Yang Engkau tarik untuk mendekat kepada-Mu dengan lembut, ya Allah. Yang Engkau panggil dengan penuh cinta, ya Allah. Sehingga kami dapat merasakan manisnya panggilan-Mu, ya Allah. Dapat merasakan manisnya mendengar sebutan-Mu, ya Allah. Dapat merasakan manisnya menyebut nama-Mu, ya Allah. Dapat merasakan manisnya berpikir kepada-Mu, ya Allah. Ya Rabbi, hapuslah segala hal yang tidak menyenangkan di dalam hati ini, ya Arhamar Rahimin. Jadikan hati ini tenteram dengan-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini lapang dengan-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini luas dengan-Mu, ya Allah. Jadikan hati ini bersinar dengan-Mu, ya Allah. Ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami orang-orang yang dibanggakan oleh Engkau di hadapan para malaikat, ya Arhamar Rahimin. Orang-orang yang Engkau banggakan di hadapan para malaikat, ya Allah. Orang-orang yang menyebabkan malaikat Jibril pertama, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami manusia-manusia yang beruntung itu, ya Rabbi. Dekat doa para awliya wassalihin, para malaikatul kiram yang turun di malam hari ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dengan berkat orang-orang yang saleh, dengan berkat orang-orang yang berdoa di malam hari ini, orang-orang yang menangis di malam hari ini, orang-orang yang rukuk di malam hari ini, orang-orang yang sujud di malam hari ini, orang-orang yang mengabdi kepada-Mu di malam hari ini, ya Allah. Teruntuk saudara-saudara kami yang tertidur di malam hari ini, di saat ini, ya Allah. Berikan pula kepada mereka karunia-karunia-Mu, ya Rahman Rahimin. Kalau Engkau turunkan kepada para awliya, yang Engkau turunkan kepada kami, ya Rahman Rahimin. Berikan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi. Yang lalai dalam kelalaiannya, ya Rabbi, telah berikan kepada mereka bagian pula, ya Rabbi. Jadikan mereka tersadarkan dengan lembut berahmatika, ya Arhamar Rahimin. Jadikan kami tersadarkan dengan lembut berahmatika, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ya Rabbi. Bajudika, wa karamika, wa ihsanika, wa fadlika, mahdi fadlika, ya Rabbi. Tolong kabulkan doa kami ini, ya Allah. Kelak berilah kami usia panjang dalam nikmat, dalam taat, dalam bahagia, dalam kemudahan rezeki, kekayaan, kecukupan, dalam segala hal yang menyenangkan setelah itu, ya Rabbi. Beri kami akhir usia yang indah. Beri kami akhir usia yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah. Beri kami tempat kembali yang indah, ya Rabbi. Tempat kembali bersanding dengan Nabi. Tempat kembali bersanding dengan para ulama. Tempat kembali bersanding dengan orang-orang yang mulia. Ya Arhamar Rahimin, sandingkan kami dengan kemuliaan-kemuliaan-Mu, ya Allah. Meskipun dari ini penuh dengan keburukan, dari ini penuh dengan kekurangan, kami mohon kepada-Mu, ya Allah, sandingkan kami dengan kemuliaan-kemuliaan-Mu, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi. Kami ingin mandang wajah-Mu yang mulia. Kami ingin mandang wajah-Mu yang mulia di sana, ya Rabbi. Di surga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Berilah kami kemuliaan mandang wajah-Mu yang mulia, ya Allah. Beri kami kemuliaan mandang wajah Rasul-Mu Muhammad SAW. Di alam sana dan di dunia ini, ya Rabbi. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia, yang dapat mandang wajah Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Safiyullah. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي. الصلاة والسلام عليك يا إمامي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك من عند الله يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. يا ربي دعوناك فاستجب. دعوناك فاستجب كما أمرتنا. دعوناك كما أمرتنا فاستجب كما وعدتنا برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا ربي كمي

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين سموك ya ini kan malam Asyura ya. Malam Asyura ini banyak hal di malam Asyura. Tanggal 10 Asyura itu tanggal yang penuh dengan peristiwa. Ya, ada peristiwa yang menyenangkan, ada peristiwa yang tidak menyenangkan. Peristiwa yang menyenangkan pada tanggal 10 Asyura yaitu selamatnya Nabi Musa alaihi salam. Termasuk peristiwa yang menyenangkan tanggal 10 Asyura tenggelamnya Fir'aun. Tapi peristiwa yang tidak menyenangkan di tanggal 10 Asyura adalah gugurnya Sayyidina Husain alaihi salam. Ya, di bantainya cucu Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi makanya kita baca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang enggak enak itu enggak usah tingkat-tingkat. Cukup kita pasrahkan kepada Allah. Orang-orang yang menyakiti anak cucu Nabi, menyakiti umat Islam, kita pasrahkan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini kalimat yang luar biasa yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Jenengan kalau ada masalah ya, punya hajat, ada masalah, baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuman sampai di situ. Hasbunallah wa ni'mal wakil, baca 450 kali. Tanpa dipotong, tanpa apa namanya? Disela, jadi harus selesai 450 kali, tidak boleh pindah dari tempat duduk, enggak boleh lebih, enggak boleh kurang. Kalau nanya kenapa enggak boleh lebih, enggak boleh kurang, itu kunci. Kunci itu kalau giginya kurang satu juga enggak bisa buka, ya, enggak bisa buka. Ya, kalau masalah fadilah baca lebih ya dapat fadilah, tapi manfaatnya ya sesuai dengan yang dimaksud adalah 450 kali. Dahulu sahabat Nabi SAW, beliau-beliau itu kalau bertempur, mereka itu baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi mereka enggak mengandalkan senjata, enggak mengandalkan kekuatan. Yang diandalkan apa? Hasbunallah. Cukuplah Allah sebagai penolong kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan Allah itulah sebaik-baik pembela kami. Yang menolong, yang membela adalah Allah Ta'ala. Kalau ini kita baca dengan penghayatan, kita enggak mungkin takut ngadepi apa-apa itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngadepi hidup itu enggak mungkin takut. Dibaca dengan penuh penghayatan. Insyaallah apa yang jadi masalah kita diselesaikan oleh Allah. Enggak mungkin enggak diselesaikan. Harus punya keyakinan begitu. Kalau orang hidup ini enggak punya keyakinan, maka ya hidupnya akan ngambang. Hidupnya akan seperti perahu di atas ombak gitu ya. Perahu di atas ombak. Jadi terombang ambing. Tapi kalau orang punya keyakinan, hidup itu enteng, enggak ada yang berat. Masalah segede apapun itu akan jadi ringan kalau tidak kita pikul. Yang jadi masalah kita ini terlampau sering gaya mampu mikul masalah. Makanya masalah jangan dipikul, titipkan saja kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah, ini titip, tolong selesaikan. Serahkan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini miliknya Allah, nanti kembali kepada Allah. Ya udah, semuanya diserahkan kepada Allah. Fa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang mau tawakal itu berpasrah diri. Serahkan semuanya kepada Allah. Jangan pernah merasa punya, jangan pernah merasa hebat, jangan pernah merasa luar biasa. Meskipun ada uang 1 triliun di tangan kita, jangan merasa ini bisa nolong kita, karena uang itu sekejap bisa sirna ya. Kadang uangnya ada 1 triliun, kitanya yang dibuat sirna. Apa yang mau dikata? uangnya ada 1 triliun, kita dibuat sirna. Naudzubillah min dzalik, orang berbangga dengan uangnya 1 triliun, tiba-tiba dibuat dia itu lumpuh, tidak bisa bergerak apa? Apa? Apa ya? Uangnya itu habis, lumpuhnya enggak sembuh. Ya, uangnya habis, lumpuhnya enggak sembuh. Bahkan mungkin hutang-hutang dan akan meninggal dalam kondisi penuh dengan hutang. Karena apa? Kesombongannya kepada Allah Ta'ala. Lah kita hidup jangan sombong sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Orang yang sombong itu orang yang paling dibenci oleh Allah. Terus merendahkan diri dan merendahkan diri. Apa yang menjadi kesombongan kita tekan dan terus tekan. Agar kita menjadi manusia yang tidak punya kesombongan dalam diri. Karena itulah orang itu diajarkan untuk terus merendahkan diri. Ya, terus merendahkan diri. Tawadhu terus. Jangan sampai naik sedikit pun. Menyombongkan diri. Orang mau dekat sama Allah, syaratnya itu apa? Merendah. Makanya dikatakan dalam hadis, posisi yang paling dekatnya seorang hamba kepada Allah adalah ketika sujud. Posisi yang paling rendah. Ya, posisi paling rendah. Posisi paling menghinakan diri. Wajah ini anggota tubuh yang paling mulia. Diletakkan di tempat yang paling hina, yaitu di bawah. Tanah yang diinjak-injak. Di situ ada isyarat, kalau kita pengen dekat sama Allah, kita pengen naik derajatnya, yang sering terus merendahkan diri. Sehingga derajat kita naik dan naik dan naik dan naik. Dikatakan dalam hadis, man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa mau merendahkan diri, maka derajatnya diangkat oleh Allah. Nah kita pengen tidak derajatnya diangkat? Kalau pengen diangkat, jangan pernah mengangkat diri, menyombongkan diri, merasa punya, merasa hebat dengan apapun yang ada. Entah dengan ketampanan, entah dengan kecantikan, entah dengan kepandaian ilmunya, entah dengan tenaganya, entah dengan kekuasaan, entah dengan hartanya. Semua itu akan menyebabkan diri kita hancur. Karena musuh utama ya buat orang itu adalah kesombongan. Dan karena itu dalam hadis disebutkan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak mungkin masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada kesombongan sekecil apapun. Sedikit saja sombong, gak mungkin masuk surga. Mau sholatnya sehebat apapun, kalau ada kesombongan, maka dia belum boleh masuk surga dulu. Kenapa? Karena sombong itu sifat sejatinya, hanya milik Allah. Tidak ada yang boleh menyandang itu kecuali Allah. Karena yang berhak menyombongkan diri hanyalah Allah. Pantas Allah menyombongkan diri, karena semua milik Allah. Lah manusia gak punya apa-apa, cuman dipinjemin sedikit sama Allah, udah berani menyombongkan diri kepada Allah. Karena itulah iblis laknatullah. Ketika iblis ini menyombongkan diri kepada Nabi Adam alaihissalam, maka laknat Allah turun kepadanya seketika selama-lamanya. Iblis itu tidak bisa masuk ke dalam surga, tidak bisa mendapatkan rahmatnya Allah, karena ia telah menyombongkan diri kepada Allah Rabbul Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Asyura, ya ini Asyura, ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini senjata yang ampuh. Orang-orang dulu tuh kalau ninggalkan senjata ya senjata begini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sayangnya kita tidak memakainya. Ya betul tuh betul. Sayangnya kita tidak memakainya. Kita pakai senjata-senjata yang lain. Ya kan? Tapi zikir doa ini hasbunallah wa ni'mal wakil kita anggap biasa-biasa saja. Pertanyaan saya tadi waktu saya baca dengan cara yang seperti itu, apa yang dirasakan? Hah? Susah digambarkan kan? Timbul semangat enggak itu? Ya, kemudian dirinya jadi punya apa namanya? Optimis enggak? Ya kan, jadi optimis kan? Yang tadinya lemes-lemes, ya kan, tadinya udah lengkruk, tadinya bingung atau apa, tiba-tiba jadi punya semangat yang luar biasa. Coba lihat dalam waktu singkat tuh pengaruhnya luar biasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Lah orang-orang dulu tuh begitu, nyantai. Mereka hasbunallah wa ni'mal wakil dibaca benar. Ya dibaca benar. Dibaca betul. Hasilnya apa? Ya selesai urusannya. Ya urusannya selesai. Saya ngomong gini bukan buat orang lain, ngomong begini untuk diri saya sendiri dan untuk hadirin semuanya. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar dimanapun Anda berada, mari yuk kita belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah. Jika kita sebagai seorang ayah, gunakan ini posisi ayah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana seorang ayah bersabar mengurusi anak-anaknya. Kalau menjadi seorang suami, ya gunakan posisi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana seorang suami yang bersabar menghadapi istrinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau menjadi seorang istri, ya jadilah istri yang bersabar menghadapi suami untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau menjadi seorang anak, ya jadilah anak yang bersabar menghadapi orang tua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang bersabar dengan jabatannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Terus semuanya ini kita gunakan untuk pendekatan diri kepada Allah. Setiap orang bisa dekat sama Allah, jalannya beda-beda. Ada yang dekat kepada Allah dengan birrul walidainnya. Ya, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah. Sayyidina Uwais Al-Qarani itu belum pernah kepanggil Kanjeng Nabi Muhammad SAW padahal hidup satu zaman. Dan Uwais Al-Qarani dari Yaman udah pergi ke Madinah, datang ke rumahnya Rasul SAW tapi enggak ketemu Nabi Muhammad SAW. Nabi lagi keluar. Uwais Al-Qarani langsung karena enggak ketemu Rasul, enggak nunggu lama, langsung beliau pulang ke rumahnya lagi ke Yaman. Dari Yaman ke Madinah cuma pengin ketemu Rasul SAW, tapi enggak ketemu. Langsung pulang lagi karena Rasul lagi keluar. Dan Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu tidak menunggu. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Kemudian Rasulullah SAW wasiat kepada Khalifah Umar ibn Khattab dan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, nanti akan ada orang-orang dari Yaman, di situ nanti ada orang namanya Uwais. Kalau kamu ketemu dengan Uwais, sampaikan salamku dan kalian berdua minta doa darinya. Sampaikan salamku dan kalian berdua minta doa darinya. Coba bayangkan, Nabi Muhammad SAW udah gambarkan nanti ada rombongan dari Yaman, cari orang yang namanya Uwais. Kalau ketemu dengan orang yang namanya Uwais, sampaikan salamku kepadanya. Coba bayangkan, ini kemuliaan yang biasa atau luar biasa? Kemuliaan yang luar biasa. Untuk menunjukkan kebesaran Sayyidina Uwais, sampai-sampai Rasul berkata kepada Khalifah Ali dan Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kalian berdua mintalah doa kepada Uwais. Disuruh minta doa sama Uwais radhiyallahu anhu, Sayyidina Uwais. Hasilnya apa? Singkat cerita, ketemu, sampaikan salam, minta doa. Nah, kenapa Sayyidina Uwais dapat keistimewaan seperti itu? Karena rasa cinta dan sayang yang luar biasa ada dalam hatinya. Beliau itu kenapa sampai Madinah langsung pulang? Karena dipeseni sama ibunya, jangan lama-lama, kamu langsung pulang. Karena ibunya udah tua dan sakit-sakitan. Sayyidina Uwais selalu menemani ibunya, gak bisa pisah. Makanya beliau gak kerja. Ya, beliau tidak kerja. Terus makannya bagaimana? Mencukupkan cari dari tempat sampah. Yang penting beliau bisa nyambung nyawa. Gak butuh apa-apa, butuhnya ngerawat ibunya. Karena mau ngerawat ibunya, nemeni terus gitu kan, gak bisa-bisa, akhirnya gak bisa kerja. Nah, terus makannya cari di tempat sampah. Orang Arab makannya roti. Ya, makannya roti yang keras itu ya. Nah, roti canai itu kan, makan seperti itu. Sehingga cari di tempat sampah, sisa-sisa dibersihkan. Terus dimakan. Ya, terus dimakan. Dalam kondisi yang seperti itu masih angkat tangan doa. Makannya seperti itu. Angkat tangan doa, nangis. Ya Allah, tolong kalau ada satu umat Nabi atau ada satu makhluk yang meninggal kelaparan, tolong saya jangan disiksa karenanya ya Allah. Itu masih mikir ke nasibnya orang-orang yang gak bisa makan. Lah kita ini makan turah-turah, gak mikir nasibnya orang yang gak bisa makan. Ini yang udah makannya dari tempat sampah masih mikir. Kalau ada orang yang meninggal karena kelaparan, tolong saya jangan disiksa ya Allah, maafkan saya karena gak bisa menolong mereka semua. Sedangkan kita yang makan ini turah-turah, gak pernah mikir orang-orang yang kelaparan, gak pernah minta ampun kalau ada orang meninggal kelaparan, ya Rabbi, tolong jangan siksa saya. Karena kita akan ditanya nanti, kalau sampai ada orang meninggal kelaparan, kita bisa makan kenyang-kenyang, kita ditanya, kenapa kamu gak mikirkan, kenapa gak cari, kenapa gak kamu tolong, kenapa gak kamu bantu, dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Sayyidina Uwais Al-Qarani ini karena baktinya kepada ibunya yang luar biasa, bakti betul, hasilnya apa? Hasilnya oleh Rasulullah SAW, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Sayyidina Uwais Al-Qarani. Ini karena bakti kepada orang tua. Ada lagi orang yang mendapat kedudukan tinggi karena apa? Karena sholatnya. Ya, karena sholatnya yang luar biasa, derajatnya naik di sisi Allah. Ada lagi karena apa? Karena sepele, suka bantu orang. Bantu orang angkat-angkat, bantu orang hidupnya, bantu orang terus. Mungkin cuman megangkan barang, ya belanjakan sesuatu. Dapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Jalan menuju Allah itu tidak bisa dihitung. Banyaknya luar biasa permasalahannya. Kita mau berjalan apa enggak? Cuman itu. Buat seorang istri enggak usah repot-repot. Mau jadi wali, mau derajat tinggi, udah. Ya, berjuang ngurusi suaminya. Enak enggak enak, ya itu sabar. Ya, enggak enak, sabar. Enak, alhamdulillah. Enak, syukur. Enggak enak, sabar. Hidup cuma begitu. Ya, kalau enak, syukur. Enggak enak, sabar. Yang paling hebat, gak enak bisa syukur. Lah itu luar biasa. Langka kalau ini ya. Gak enak bisa syukur. Ketabrak, biar kakinya teklek. Alhamdulillah, longko. Ya kan? Biar teklek, aduh sabar, sabar, sabar. Itu biasa. Itu biasa. Biasanya yang, kalau yang luar biasa, komentar gak karuan tadi itu ya. Muncul kalimat-kalimat yang gak beres lah itu, yang luar biasa. Luar biasa eleknya maksudnya itu. Ya luar biasa jeleknya. Nah ini kita termasuk yang mana gitu. Ya hidup sabar. Hidup syukur. Cuman dua hidup itu. Sabar dan syukur. Di satu peristiwa kita harus syukur. Di satu peristiwa kita harus bersabar. Memang begitu. Gak ada yang lain. Ya. Menghadapi istri ya begitu sama aja. Suami menghadapi istri. Ya udah. Kalau dapatnya yang nasibnya istrinya nakal, artinya ganyang, kurang ajar sama bucu, ya sabar oh, selesai. Aja terus apa luwe becik anu ijolke loro gitu ya ngawur. Model terus tak ijolkan ini repot. Ya udah dapat istri yang model begitu ya bersabar. Ya disabar, disabari dan disabari. Sampai nanti insyaallah dapat pertolongan dari Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin wa innallaha lama'al muhsinin walladzina jahadu fina dan orang-orang yang benar-benar berjuang mau nempuh jalan kami. Nempuh jalannya Allah banyak. Nempuh jalannya Allah sebagai seorang anak kepada orang tua. Menghadapi orang tua yang ruwet, orang tua itu ada yang gampangan, ada yang ruwetan. Beda-beda. Ya kan? Kalau ketemu orang tua yang gampangan itu nasibnya anak, punya orang tua yang baik. Tapi ada orang tua yang ruwetan. Angel aten-atennya, kan ada gitu. Ruwet. Orang lain dulu, ki bapaknya kok angel men ya, orang kayak bapakku, ya bapakku ki gampangan. Nggih. Gitu aja, kalau ini kok wis dituruti, wis dikeki iki, wis jak ning ndi, jak mlaku-mlaku, dipelesir ke, anake jek di onek-onek ki. Kan ada yang model seperti itu. Ini anak kalau dapat orang tua yang model begitu, orang tuanya mencaci, memaki, padahal anak udah berbuat yang terbaik, ya tugasnya cuma satu apa? Sabar, oh, selesai. Ya, sabar. Bersungguh-sungguh dia nempuh jalan tadi, sabar ngadepi orang tuanya, lanahdiyannahum subulana. Allah akan bukakan jalan-jalan ke menuju Allah yang banyaknya luar biasa. Dibuka sama Allah. Nih kamu lewat sini, kamu lewat sini, kamu lewat sini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Lanjutan ayatnya, coba perhatikan. Wa innallaha dan sesungguhnya Allah lam ta'kid la sungguh sesungguhnya Allah sungguh ma'al muhsinin bersama orang-orang yang suka berbuat baik, orang yang mau bantu orang, orang yang mau nolong orang, orang yang mau berderma kepada orang, orang yang mau senyum sama orang, orang yang mau bersabar ya dan lain sebagainya, la ma'al muhsinin, Allah bersama orang seperti itu. Nah kalau ada orang mutungan lah ini repot. Lawannya kalau ada innallaha ma'al muhsinin berarti Allah enggak sama, tidak akan bersama dengan orang-orang yang suka berbuat buruk. Kalau ada orang berbuat baik, Allah bersama dengannya. Kalau ada orang berbuat buruk, Allah enggak bersama dengannya. Dalam tafsir yang lain, wa innallaha ma'al muhsinin, itu lamnya bukan lam ta'kid, tapi lama'a, yakni fi'il apa namanya? Madhi dari lama'a. Lama'a artinya memancarkan cahaya. Ya, fa innallaha lama'al muhsinin. Dan sungguhnya Allah memancarkan cahayanya orang-orang yang suka berbuat baik. Jadi orang-orang yang berbuat baik akan dibuat bercahaya oleh Allah. Ya, bercahaya di dunia ini dan bercahaya di akhirat. Benar-benar bercahaya dan setiap dia berbuat baik nurnya tambah. Setiap dia berbuat baik nurnya tambah. Setiap dia berbuat baik nurnya tambah. Sehingga perjalanannya menuju Allah semakin terang. Awang keberadaannya aja udah menerangi orang lain, ya kan? Dirinya kepada Allah ya terang. Makanya buat dia enggak ada yang angel, enggak ada yang susah. Kenapa? Ketokan semua, padang kok. Lah kalau kita ini kan peteng dedet, wah. Ya, gelap. Jadi sing cetok ya ora ketokan. Ada orang tanya, "Ini tulisannya apa?" "Mana ini?" Diwolak-walik gitu ya. Kenapa? Karena matanya rabun. Gelap atau mungkin matanya sehat tapi enggak ada sih sinar wangi orang itu anakku golek nang senter sih lampunya nyalakan. Nah kalau orang-orang yang punya nur punya cahaya di saat orang-orang lain dalam kegelapan dia dalam cahaya jadi ngadepi apa-apa ya terang benderang gamblang enggak ada yang susah. Lah gimana cara mendapatkan cahayanya? Gampang, innallaha lama'al muhsinin, tinggal kita jadi orang yang baik. Jadi orang baik itu tidak susah. Siapa bilang jadi orang baik susah? Jadi orang baik itu gampang. Mesem ki ape. Tinggal mesem lah kok senengnya merengut. Siapa itu ayu? Ya kan, senyum itu gampang. Lah kok senyum apa sukanya merengut. Ngalah itu mudah, kok sukanya ngeyel. Aneh toh? Ngalah itu kan mudah, tinggal menang selesai. Itu namanya ngalah. Ya kan? Ya, terus nolong orang itu mudah. Pekerjaan paling mudah itu nolong orang. Ada orang mau nyebrang, gandeng seberangkan. Ya, mudah kan? Enggak susah. Enggak ada susahnya. Semua itu mudah. Lah yang angel itu tambah urusan-urusan yang malam bangun tahajud, itu angel itu. Itu angel itu. Ya kan? Itu agak susah. Butuh semangat yang luar biasa. Lah kok aja meneh tahajud, subuh wae ilang kok. Gue bahas tahajud subuh aja hilang kok bahas tahajud tut nanti tahajud bab berikutnya aja sekarang bab tangi subuh sih gitu ya. Ya bangun sholat subuh dulu lah babnya itu dulu. Nah ini wa innallaha la ma'al muhsinin. Ini kok ngelantur ngomong begini dari mana aja ini? Kita cepetan saya ngomong ya. Sudah lama enggak dengar saya ceramah model begini ya. Iya. Ya, senang saya ngomong yang begini. Yang begini enggak pakai mikir langsung dari sono. Ya langsung dari sono. Rasanya seperti hal yang baru atau yang sudah lama didengar. Rasanya itu masuknya di telinga, di hati baru atau lama. Ya suatu yang maksudnya ilmunya itu ilmu yang baru nyes kayak mak celeng celeng gitu kan ada mak nyes nyes nyes gitu atau datar datar biasa saja. Hah? Nyes nyes nyes gitu ya. Ya soalnya saya ngomongnya juga nyes nyes nyes juga kaget saya. Ya apa meneh? Makanya saya diamkan. Saya ngomong terus tidak saya potong gitu ya. Sekarang udah hilang gitu udah. Mandek cukup sudah cukup mandek. Tadi terus gitu bawaannya mau ngomong seperti itu saya turuti aja, turuti terus keluarnya biar seperti apa. Ya Asyura, udah cukup lah. Jam 9:30 lewat 10 menit. Alhamdulillah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jam 9:38. Tenang, pembahasannya Asyura belum selesai. Belum selesai. Itu baru nyampe tadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya baru nyampe di situ. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan. Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Coba diingat-ingat jalarannya apa? Jalarannya apa? Tongkat. Jalarannya apa itu? Tongkat. Nabi Musa selamat, jalarannya tongkat. Fir'aun tenggelam jalarannya tongkat. Padahal kalau kita lihat Nabi Musa punya senjata enggak? Enggak. Pengikutnya punya senjata enggak? Enggak. Orang tua, wanita, anak-anak. Fir'aun senjatanya lengkap enggak? Lengkap. Pasukannya hebat enggak? Hebat. Jumlahnya banyak atau sedikit? Banyak. Israel pasukan hebat, jumlah banyak, senjata lengkap. Iya. Ya, terus yang di Palestina umat Islamnya? Siti watu kerikil. Itu kan batu kerikil. Pelajaran untuk semua umat Islam. Yang menangkan peperangan itu bukan senjata, tapi yang menangkan adalah Allah. Guru saya pernah mengatakan, sebabnya umat Islam dapat musibah itu apa? Karena kita-kita ini yang banyak dosa. Jadi karena kita. Makanya udah gak usah gaya macam-macam. Perbaiki akhlak kita, ibadah kita. Itu kalau mau nolong yang di Palestina ya begitu. Percuma teriak macam-macam, wah Palestina, Palestina, Palestina, tapi haram jadi ditonton. Ya berdua. Paham maksudnya ya? Itu enggak nolong itu. Itu enggak nolong, itu tambah nurunkan balak lagi, nurunkan balak lagi. Balaknya ini karena dosa-dosa kita ini, maka diuji sebagian umat Islam. Contoh. Ya, contoh misalnya. Gara-gara ada genteng yang bocor satu. Yang kena masalah banyak atau sedikit? Botol satu, tes, itu kan ya, tes di situ, pas tes, pas kotak listrik, jadinya apa? Dos, ya kan? Dos, setelah dos, boom, kobong. Gara-gara apa tadi? Cuman bocor setetes, oke. Badan kita, jentik kesleo. Kecil kan? Kesleo. Yang sakit cuma jendeknya atau semua ini? Semua kan? Sing gawe goro-goro sapa? Jarik. Mata protes enggak? Iki gak goro-goro. Mata kok dirapenak gitu kan? Paham enggak? Palestina, di Irak, di Afghanistan dan lain sebagainya, di Indonesia berpelosok-pelosok di mana-mana itu, ya. Ya kan? Merasa sakit semua, goro-goro jentik. Siapa jentik? Jenengan kali kula. Paham maksudnya? Karena kita ini enggak tobat, dosa jalan, enggak ada kesadaran punya dosa, terus jalan, maka yang lain jadi sakit. Dalilnya. Oh, jangan asal mendiko to bebek. Dalil. Zaman sekarang kan apa namanya? Orang minta dalil, ya kan? Ya, dalilnya terus apa gitu kan? Dalil. Masih ingat waktu dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW merintahkan pasukan pemanah, jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Tapi ada beberapa orang yang di situ akhirnya membangkang, pimpinannya dibantah. Enggak, kami akan turun. Pimpinannya enggak mau turun. Anak buahnya ada yang ngotot, turun. Karena perintah Rasul dilanggar satu, akhirnya akibatnya apa? Peperangan yang tadi udah hampir dimenangkan umat Islam, akhirnya justru menjadi sebuah kekalahan. Gara-gara apa? Cuma sedikit orang yang membantah perintah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya, nah sekarang nih yang membantah perintah Rasul banyak atau sedikit? Siapa di antaranya? Gak usah ngomong orang lain, siapa di antaranya? Kita, gitu kan. Terus mau menang muslimin? Mau menang, gimana caranya? Gitu. Makanya yang paling efektif itu ya angkat tangan, doa, minta ampun, tobat. Itu kalau memenangkan umat Islam. Bukan senjata. Ya bukan senjata. Makanya seorang Israel, Yahudi, masuk lihat ngirik masjid subuh-subuh kan. Ngirik. Terus keluar lagi. Terus lihat kegiatan santai. Loh, kenapa kamu tadi kok ngelirik masjid? Sholat subuh. Dijawab, saya mau lihat yang sholat subuh udah seperti sholat Jumat belum? Kalau yang sholat subuh di masjid udah seperti sholat Jumat, itu pertanda kekalahannya Yahudi. Jadi bukan senjata, tapi sing sholat. Ya, sing sholat. Karena sholat subuh masih sedikit di masjid, udah nyantai aja. Muslimin pakai senjata apapun gak mungkin menang ngadepin kami. Jadi Yahudinya aja yakin itu pertolongannya dari Allah, bukan dari senjata. Omong Islami kok orang yakin. Paham? Paham? Benar atau salah? Benar kan? Nyotonya kan begitu kita ini. Ya, pertolongan ini bukan dari senjata. Nabi Musa ngadepi Firaun cuma apa? Tongkat. Dengan tongkat laut dibelah sama Allah. Yang belah siapa? Allah gitu. Kenapa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lah sekarang kan tidak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ngandalkan ilmunya, ngandalkan kekuatannya, ngandalkan ininya, bla bla, tapi tidak ada seruan kepada umat Islam untuk tobat. Nah, cukup jelas? Ya, nih. Jadi Fir'aun tenggelam, Nabi Musa selamat, jalarannya cuma tongkat. Nah, jenengan sekarang kan berarti butuh jalaran dalam hidup. Saya butuh jalaran dalam hidup. Adanya jalaran mendatangkan pertolongan Allah. Yang namanya jalaran itu kan enggak gede atau kecil. Oh, jalaran tongkat laut terbelah. Ya kan? Ya. Seperti itu jalaran itu kecil. Lah Sayyidatuna Maryam. Pohon kurma dirok kira-kira bisa ngerok enggak? Perempuan mau ngobahkan pohon kurma, bisa enggak? Jenengan enggak percaya ke Masjid Riyadh itu depan kan ada berapa pohon kurma itu ya? Cubi mangrok itu. Batangnya itu digerakkan bisa enggak? Pohon kelapa jenengan mau obah-obahkan bisa enggak? Tidak bisa, ya kan? Sayyidatuna Maryam diperintah sama Allah, huzzi. Itu batang kurma kamu goyang-goyangkan. Ya, goyang-goyangkan. Ya enggak mungkin goyang, tapi ya nurut. Jalarani kudu ngobake ya tak obake. Nurut, digoyangkan. Ya enggak goyang, tapi kurmanya berjatuhan. Jadi urusan yang buat jatuh itu Allah. Tugasmu obah, selesai. Lagi kita ini sok gaya, obahnya enggak mau. Mungkin enggak ya? Obahnya itu harus ada. Enggak usah banyak-banyak, titik aja obahnya. Sedikit obah itu mendatangkan yang luar biasa. Tapi obahnya yang benar. Ya, obahnya enggak benar juga mendatangkan yang luar biasa. Luar biasa yang enggak benar. Obah yang benar akan mendatangkan suatu yang luar biasa. Barokah dari Allah. Yaitu namanya karunia Allah seperti itu. Tidak bisa dibatasi. Makanya jangan pernah batasi karunia Allah untuk kita. Apa ya mungkin tuh aku sudah diwali, aku gendeng edian, masuk jadi wali. Allah itu kalau mau ngangkat orang jadi wali enggak peduli mau itu gendeng, mau itu edan, mau itu apa peminum, pemabuk, penjudi, kalau Allah udah mau jadikan dia wali, jadi kun fayakun. Terus caranya bagaimana? Ya jadi ketobat, selesai. Ya kan? Ya kita prasangka baik pada diri kita sendiri, kita ini penuh kotor, tapi kita pengen jadi wali Allah. Bisa enggak? Bisa. Ya buat bisa siapa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya Allah nanti yang akan buat kita bisa. Nah ini harus ada nih semangat untuk jadi orang yang baik seburuk apapun diri kita. Makanya kalau bahasa saya sama teman-teman saya, sesetan apapun kita, jangan takut untuk datang ke pengajian. Pola nih, sesetan apapun kita. Jenengan mungkin juga enggak pernah dengar kalimat seperti ini. Ayo jujur. Pernah dengar belum? Belum. Ini baru saya produksi tadi pagi. Ya, sesetan apapun kita, wis elek sak pole to. Sesetan apapun kita, jangan pernah putus asa untuk datang ke pengajian. Kenapa? Contoh, ilmu lagi Nabi Musa alaihissalam. Teng, ilmu gini-gini jangan ditokke diwet-wet ini. Nabi Musa alaihissalam, mumpung yang lain tadi kan gak datang karena hujan, ben gelorap ya. Oh, ngaku nih mujahidin, jihad, semangat, lagi kena hujan terus. Lempem. Siapa itu? Termasuk saya. Gitu. Baru kena hujan malam, lempem. Jangan tersinggung yang di rumah. Niat nyinggung gitu. Niat nyinggung, guyon ya. Akhirnya kan maneman, nggak dapat nasi gudangan nanti ya. Nanti kita satu orang tiga beri ya. Mantep ya. Satu orang tiga beri gudangan gitu. Masalahnya, padahal takut sama hujan. Hujan aja kok takuti. Paling kan kembro, kan selesai. Gitu aja kok repot. Nyantai gitu loh. Hujan mangkat, ya kan? Beb ini hujanan. Ya enggak apa-apa, hujanan. Seger tambahan penak masuk angin ono sing ngeroki alhamdulillah. Kan enak lagi. Ya, semuanya dibuat enteng itu enak, enggak usah pakai apa namanya kebanyakan mikir macam-macam. Nabi Musa alaihissalam. Ini ilmu coba lihat. Nabi Musa waktu jalan sama istrinya putri Nabi Syuaib alaihi salam, ya kan? Jalan bareng mau menuju kota Mesir, ya kan? Mau ke Mesir. Nah, di tengah jalan sampai padang Sahara, Nabi Musa itu kan ngomong sama istrinya, "Kamu tunggu di sini ya. Kamu tunggu di sini. Saya mau naik ke atas bukit itu karena saya lihat di sana ada api unggun. Nah, kalau ada api unggun biasanya ada makanan. Ya kan ada makanan. Saya mau ke sana mau minta api." Sekaligus siapa tahu diberi sesuatu yang bisa untuk bekal perjalanan. Nawaitunya Nabi Musa ambil apa? Api. Ya kan? Nawaitunya ambil api. Hasilnya dapatnya apa? Ternyata sampai di sana dapat wahyu dari Allah. Ikhla'na 'alaik innaka bilwadil muqaddas tuwa. Ya kan? Ikhla'na 'alaik. Lepas sandalmu. Kamu di lembah tua yang suci. Ya, sesungguhnya aku adalah Allah. Aku Allah. Lepas itu. Dapat wahyu dari Allah. Diangkat jadi Rasul. Derajat kerasulannya itu serta-merta gak dinyana-nyana. Cuman gara-gara cari api. Siapa tahu jenengan, sesetan-setannya jenengan dan saya. Jangan tersinggung. Ya, sesetan-setannya jenengan dan saya. Nawa itu mung pengen ngaji. Kan begitu ya. Pengen gak? Ngaji. Lah kok nyemplung pengajian tiba-tiba. Masya Allah. Ada wali Allah baru meninggal dunia. Golek gantine sapa? Kui cek-cek mek kecekel jenengan. Kan lumayan. Paham maksudnya enggak? Iya. Karena kalau ada wali Allah meninggal dunia harus ada gantinya. Ya gantinya enggak mungkin dicari di netclub. Enggak mungkin gitu. Dicari mana? Di pengajian. Di masjid. Orang sholat. Lah cek-cek mek diteluk. Wah ini cekel. Dah jadi wali Allah. Kan enak. Ya carinya cuman mungkin kita cari ngaji nyantai tiba-tiba diangkat jadi waliullah. Enak enggak itu? Enak. Makanya sesetan-setan kita jangan takut dengan pengajian. Orang mau ngomong kayak setan iblis demit jin. Gitu kan? Karepmu ya, sementing aku pengen dadi wong apik. Kowe iki sok alim ben timbang sok edan. Kan segitu aja. Lah kan kok dibilang sok alim kok bingung ya? Kamu ini sok alim enggak apa-apa daripada sok edan. Lebih baik sok alim. Kamu itu sok dermawan, ya mending dibang sok pelit. Kan begitu. Apa mana? Sok dermawan atau sok pelit? Ya sok dermawan, timbang kowe sok pelit mesti elek. Kok sok dermawan tetep wong dosa seneng. Ya ben aku sok dermawan rapopo gitu kan. Ngapain kita gubris omongannya oh orang. Kamu tuh sok ganteng ya, timbang sok elek. Ya toh, lebih becek sok ganteng. Kan ganteng gitu kan, daripada elek. Buat semuanya ringan, jangan dibuat berat. Ya begitulah hidup, enak gitu. Carinya api, dapatnya kerosulan. Siapa tahu, ya carinya cuma pengen ketemu temennya, tiba-tiba jadi wali Allah janin yang pengajian. Kimo golek ikon-ikon itu rano yang ngomong, yang dia rauh, ya tak parani rono, nawa itu mau marani. Misal, yang di sini kan gak begitu ya, begitu ya gak apa-apa. Jangan tersinggung, ya kan? Misal begitu, marani, cuman nawa itu mah marani, dicari di rumah, tidak ada, ya kan? Kemana? Ngaji di Raudhah, yus parani Raudhah, gitu kan? Nawa itu marani, tidak ada nawa itu ngaji sama sekali. Tidak gandeng urusannya pas ape, gitu ya? Ada pemilihan wali. Ya, ini kilo, sing nawa itu marani, ini angkat dari wali, wey. Katanya kok cocok, postur tubuh ya, ati katanya karapa ya ape, ini setan-setannya dia nengati ape. Timbang sing ketok ape ning atine elek kan begitu. Dah, ni angkat jadi wali Allah. Terus ya. Kalau minimal itu datang pengajian walaupun nawa itu mampir ngampiri ya enggak ada niat ngaji sama sekali masuk di majelis ilmu yang di majelis lagi diampuni. Dia katut untuk jatah contoh misalnya pas di majelis ilmu ada pembagian roti seperti ini ya. Roti. Ada orang mampir nawa itu ngampiri dapat roti enggak? Dapat. Nawa itunya ngaji enggak? Enggak. Dapat roti enggak? Dapat, nawa itunya apa? Ngampiri, sama dengan jenengan. Nawa itu ngampiri, ada pembagian ampunan. Ya itu. Aduh itu loh, luar biasanya kalau majelis cari ilmu. Nih, sekarang saya mau ngadep. Ya, biar tambah seger. Nah, ini soalnya ini bab penting ini ya. Soalnya nggak datang dulu gitu. Dendam saya. Manas-manas ini sih namanya gergetan ya. Wah, Bib ini pas tidak apa tidak datang kok katanya majelisnya seru ya gitu. Ah emang seru tidak kerasa toh jamin teh jam 10 bu sudah jam 10 nyantai dikit sekarang saya mau ngasih kerjaan yang seminggu yang lalu saya mau terangkan lagi bisnis akhirat yang suka ngaji kalau meninggal dunia entek pahalanya besar tapi entek stop. Yang suka sholat malam begitu meninggal dunia ganjarane pedot entek ya kan besar ya udah dikasihnya itu ya kan yang suka zikrullah zikir Allah Allah subhanallah subhanallah subhanallah begitu kan bagus luar biasa begitu meninggal dunia ganjarane entek. Pertanyaan saya jenengan kalau masuk kuburan sok ben kinten-kinten yang ziarahnya ada enggak? Saya dan kita, saya sama jenengan ini kinten-kinten udah kita bloko aja ya. Ada yang ziarah enggak kira-kira? Yang suka sholat malam begitu meninggal dunia, ganjarane pedot, entek, ya kan? Besar, ya udah dikasihnya itu. Ya kan? Yang suka zikrullah zikir Allah Allah subhanallah subhanallah subhanallah begitu kan? Bagus luar biasa. Begitu meninggal dunia ganjarane entek. Pertanyaan saya, jenengan kalau masuk kuburan sok ben kinten-kinten yang ziarahnya ada enggak? Saya dan kita, saya sama jenengan ini sekitar kita udah kita bloko aja ya. Ada yang ziarah enggak kira-kira. Lagi fitnah di dunia ini kan luar biasa. Nah, ini contoh misalnya. Contoh, kita pindah ke alam baka. Kuburan. Enggak usah jauh-jauh daripada kita ngukur diri kita. Yuk survei ke kuburan aja. Survei kuburan enggak usah masuk. Survei kuburan. Itu yang diziarahi kira-kira berapa makam itu. Berapa makam yang diziarahi? Kemudian yang diziarahi makam-makam yang orang suka ziarah, misalnya ke pemburan yang terkenal Danyung dan mana gitu ya, gede-gede gitu ya. Ziarahnya itu di bulan-bulan tertentu atau ada tiap bulan ada orang ziarah? Yang rame kan cuma bulan tertentu, ya. Di bulan tertentu yang rame itu pun yang ziarah juga makam-makam tertentu. Lebih banyak makam yang tidak diziarahi. Betul. Lah, jenengan sebenarnya termasuk yang luput diziarahi atau yang beruntung diziarahi? Lu saya nanya kan. Insyaallah Beb ziarahin, Beb mosok enggak ada ziarahin terus pripun nanti? Ya udah anggap saja ada tapi longko. Keblasuk mau ziarah ke makamnya Sunan siapa gitu ya. kesasar ke sini, wah tiwas dongane khusuk ya, seperti satu orang itu dan nubruk nangis, ibu, dongo macam-macam, terakhir kuburan ibumu yang sebelah kono, oke ibu, ibu gitu. Ada bener nih ya, ternyata dia salah kok kuburan, dipikir kuburan ibunya udah nubruk, udah nangis, tak boleh entek dongo, pol, akhir kalam gitu, ini bukan kuburan ibu kamu, ini kuburan busa, ibu saya, ibu kamu yang di sana, oh ibu salah ini kan repot, jadi nanti ada yang ziarahin enggak? Longko. Yang ziarahi juga langka. Sedikit. Mungkin begitu kan? Sedikit. Nah berarti kesempatan dapat doa ini kan enggak banyak. Yang ileng-ileng dongak kayak gitu Pak. Mungkin juga enggak banyak. Berarti kita harus jadi orang yang pinter. Pinter bagaimana? Mengelola dana pensiun. Masa tua enggak bisa kerja. Ya. Wanak reneng sengai duit. Ya. Podo nganggure kabeh. Enggak punya dana pensiun. Mumet. Betul enggak? Jadi kita harus punya dana pensiun masa tua. Dana pensiun masa di kuburan. Harus punya. Ini penyampaian bahasa model baru toh. Dereng nate mireng kan? Dereng ya. Dana pensiun masa di kuburan. Jadi begitu kita is dead ya, dana pensiun cair. Pensiun. Oh, enak atau? Bila is dead langsung dana pensiun cair. Sama pensiunan itu kalau orang udah pensiun baru dana pensiunnya cair, is dead, pindah kubur, mati, meninggal dunia, sedo, tewas, apapun namanya. Sing rodok ngeri, modar kan begitu. Itu kalau sudah kasar-kasarnya, jengkelnya orang bilang seperti itu, apapun namanya kan ya. Pindah ke alam kubur, dana pensiun cair. Ternyata muncul dana pensiun cair, kenapa? Saya kasih satu amalan yang cepat dana pensiunnya cair, mau enggak? Ya, jenengan ngajak orang ke pengajian, selesai. Paling gampang. Ya kan? Paling gampang. Nih yang di rumah dengerkan nih. Makanya jadi orang yang ngajak. Maka pergi pengajian. Orang mau ngomong ngomong ke radio. Tok. Iya. Ngajaknya kapan? Gitu. Betul. Keluar gitu kan ya. Yang dengerkan radio cuma sebulan 3 kali gitu ya. Ada sebulan sekali yang keluar ikut gak? Ngaji orang mau ngomong ke radio. Balikin kok apa gelombangnya hilang. Ketupuk gelombang liwas yang aneh-aneh. Kan mumet tambahan. Ya kan bu? Umat, jangan bergantung sama radio atau televisi. Kita harus keluar juga, datangi seorang guru majelis. Lain rasanya beda. Ganjaran-ganjaran, cuman rasanya berbeda. Rohaniahnya itu lain. Di sini malaikat grojok turun di rumah, campur yang di sini nyetel radio pengajian, sana sinetron kan bingung. Ya kan? Bingung ini. Rohaniahnya itu enggak sama. Kalau di majelis kan steril, semuanya cari ilmu, semangatnya begitu. Bukan mengecilkan yang di radio, enggak. Tapi jangan sampai kita hanya bergantung pada radio. Kita kok gurumu sapa? Radio. Ya kan? Ustadzmu sapa? Radio. Nanti kalau ditanya di kuburan, ustadzmu sapa? Radio. Bubar. Jangan begitu. Ya kita bagus cari informasi dari radio, dari televisi, ya, dari internet bagus. Tapi itu tambahan, bukan yang pokok. Pokok kita harus keluar. Nah, saya kasih contoh, misal yang saya suka ngasih contoh diri saya sendiri timbang yang lain nanti saya nyinggung perasaan kan enggak enak. Saya ngajak nih jenengan, saya ajak misalnya, jenengan ikut pengajian di Rawdhah misal gitu ya. Hadir tiap Jumat malam. Saya ngajak alhamdulillah ada 700 orang atau 800 atau ada anggaplah angka yang paling gampang 1000 orang. 1000 orang tertarik hadir. Ya kan? Rupanya 5 hari kemudian saya meninggal dunia. Insyaallah nanti. 5 hari kemudian tapi nanti udah aki-aki gitu ya. Kan tahun enggak disebutkan tadi dalam cerita ini kan ya. Cuman 5 hari kemudian, bukan 5 hari dari sekarang, bukan. 5 hari kemudian. Ya. Ternyata ya insyaallah umur kan cuma kayak umur aja mosok mati gitu. Tutatilah martabul afiyah. Nah, lanjut. Meninggal dunia ini. Terus pindah kubur kan. Tanah masih basah, sirami banyu. Orang takut, oke apa yang aku kendi disiram-siram barang. Dan adem karena pening, berlaki panas. Itu fa'ul khair. Di Islam diajarkan tafa'ul. Boleh kita menyiram kuburan dengan air. Ya pakai kendi itu. Orang kadang kan tidak ngerti maksudnya. Maksudnya, biar dingin sehingga turun rahmat. Itu ada ajarannya dari Nabi Muhammad SAW. Bukan asal-asalan. Orang Jawa itu pinter. Nah, sing ra mudeng kuwi sing bodoh. Gitu. Ya, yang enggak mudeng yang bodoh. Betul kan kalau enggak mudeng berarti bodoh. Kalau mudeng berarti pinter. Kan saya enggak salah ngomong toh? Sing ra mudeng berarti bodoh. Loh, gitu aja kok dikritik. Kan ini benar kalimatnya, sing ra mudeng berarti bodho. Sing mudeng berarti pinter. Salah enggak? Enggak salah. Benar kan? Dah pindah kubur. Ya pindah kubur, malaikat datang. Ya kan? Mas atau Pak gitu kan? Hamba Allah, ya. Ada dana pensiun. Apa ini? Ya. 1000 orang yang kamu ajak Jumat lalu pengajian, ya. Ternyata Jumat ini datang lagi, bahkan masing-masing orang udah ada yang ngajak satu. Jadi yang datang jumlahnya sekarang 1500. Kamu dapat dana pensiun ganjaran 1500 orang ikut pengajian. Wah, keren. Dana pensiun. Ya kan? 1500. Wah, anak saya biar ngapalin turutanlah juz amma. Biar anak saya ngapalkan juz amma. Pergi ke tempatnya ustaz yang bisa bantu ngapalkan juz amma. Dana pensiun turun. Ya, Pak, ya. Itu 5 orang yang hadir majelis jenengan itu sekarang sudah tertarik untuk membuat anaknya bisa hafal juz amma. Jadi jenengan dapat pahala juz amma. Asik lah itu. Ya jawarannya siapa? Sebab awalnya siapa? Makanya jenengan enggak mungkin bisa ngoyak sahabatnya Kanjeng Nabi ojo gaya. Enggak mungkin bisa ngoyak sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nganti jujeng ngamal nganti batuk ya seberapa enggak mungkin bisa. Enggak mungkin bisa nyusul sahabat. Makanya ganjaran Kanjeng Nabi itu turah-turah. Turah-turah ganjarannya semua itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Rasulullah ini over ganjaran pahalanya turah-turah. Makanya Rasul berani ngomong, "Sahabatku pertolonganku," ya kan? Saldo saya akan saya berikan untuk umat saya yang dosanya gede-gede, tak demi ganjaran. Paham? Itu syafaat itu begitu, tak demi kan ganjaran. Sing dosane turah-turah. Kenapa? Rasul amal banyak, ganjaran banyak. Lah kita enggak, ya, enggak bisa. Nanti dulu ya. Lain beda. Ulama boleh, anbiya boleh, rasul boleh. Kalau kita-kita ini, gue bayar utang urung cukup, enggak yarap ngono wong. Nanti dulu. Lah ini kemudian dari 1500 orang, malaikat laporan lagi. Itu kemarin ada yang tergerak hatinya, mereka itu wakaf bangun masjid, kamu dapat ganjarannya. Wah, asik gak ini? Ternyata 1500 orang ini berkembang, jadi 5000 orang. Kenapa? Satu orang ini udah tertarik untuk ngajak orang ke masjid, ngajak orang ke sini. Ya, awalnya yang ngajak siapa? Kita yang ngajak. Kita dapat ganjarannya 10.000 orang. Selama kita di kuburan, dana pensiun ini dilipat gandakan oleh Allah. Tiada habisnya sepanjang masih ada manusia yang diajak dan mengajak. Gimana kira-kira? Pensiun beneran enggak? Pensiun. Nah, untuk bisnis yang satu ini, jenengan harus bayar ke saya loh nih. Saya ngajarin ini bisnis mahal loh nih. Ya kan? Bisnis akhirat. Dana pensiun masa depan, ya kan? Yang benar-benar pensiun, ya ini pensiun beneran. Jangan suka malaki orang, malaki ya, malak orang ya. Terus itu suka begitu minta-minta duit sama orang, nanti pensiunnya kan tuanya mesti loro-loro macam-macam. Kan ada yang begitu kan ya. Akhirnya kena penyakit macam-macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini contoh sederhana. Begitu orang-orang ini meninggal dunia kan selesai. Ya. Amalnya selesai dengan sholatnya, dengan ngajinya. Tapi yang ngajak orang enggak selesai-selesai pahalanya justru nambah. Nah modalnya apa? Sederhana. Saya mau nanya, jenengan ngajak temennya makan bisa enggak? Mas yuk di lungo, ngapa? Makan bakso. Ikut enggak? Ikut. Jadi ngajak orang pengajian itu gampang atau susah? Gampang. Enggak susah. Serius gampang. Enggak susah, gampang. Cuman ada triknya. Lah jenengan mau pengajian yuk ganjarannya gede, yuk angel. Yuk, di tak ajak lu ngopo? Mangan. Ajak mah makan, ya kan? Pergi blasuk ke pengajian. Gitu aja kok repot. Iya. Nanggung kan begitu, nanggung dilit gitu kan. Selesai, jak mampir wedangan mah meneh. Jangan langsung yuk besar sing gelem ya sapa. Ya namanya aja kita jualan. Contoh nih, contoh ya. Saya masuk ke satu toko. Baru jalan. Pak, ini Pak, silakan Pak, ini ada promo Pak, begini Pak. Ya kan, ditawari kan, ada promo. Gak niat beli ini. Belas gak niat mampir, dibilang ada promo. Bapak ini tunjukkan macam-macam, yang buat kira-kira mata saya tertarik. Tep, udah masuk, katanya salesnya. Poin satu nih, menang nih, udah masuk toko ini, ya kan. Usulkan Pak, Bapak lihat sepuasnya Pak, lihat akhirnya jalan-jalan nonton. Kecantol lah, ini tak tuku kuwi. Akhirnya kan beli juga. Akhirnya beli juga. Minimal ada goro-goro pakai wo. Wes kadung mlebu metu kok ora nggawa apa-apa. Iki ora pena. Ada pekewo, malu dan lain sebagainya. Udah jerat saja itu korban-korban jenengan dengan cara begitu. korban kebaikan kalau ini kan ya. Nah, korban kebaikan. Nah, terus konsumen, setiap orang itu konsumen, pembeli, kita penjualnya. Kita penjual, mereka pembeli. Kenapa kita katakan mereka konsumen dan kita penjual? Karena kita butuh barang inilah laku. Karena kita butuh dana pensiun. Maka jadi orang yang merasa butuh. Selama ini jenengan kurang merasa butuh soalnya. Meru karepmu, rameru ya karepmu. Ayo betul. Lah, karena gak ada merasa butuh inilah akhirnya kita ya juga semangatnya males mah. Malesan ngajak orang. Sekarang rubah mindsetnya. Cara pikirnya dirubah. Saya butuh ngajak orang agar saya punya dana pensiun. Dana pensiun itu kalau bahasa syariatnya disebut amal jariah. Cuman kalau disebut amal jariah, jenengan wis bosen. Amal jariah. Kan dengernya kan gak enak. Maksudnya gak enak itu bukan gak enak. Itu kan bahasa yang benar kan seperti itu. Cuman gandeng telinga kita ini telinga yang rojok kopoan gitu ya. Diomongin singapai kita bahara reso geng itu gak bisa. Amal jariah. Itu gak apa namanya? Gak bisa geng, susah nerimanya. Udah kasih bahasa yang rojok edan sidik. Dana pensiun. Tambah wijoyo. Semangat. Memang kita harus khatibunas ala qadri ukulihim. Sabda Rasulullah SAW. Kamu bicara kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya. Dibilang amal jariah, kesannya biasa-biasa saja. Rubah dana pensiun, kesannya luar biasa. Dibilang tasawuf, orang pada menolak. Dibilang manajemen kalbu, orang pada tertarik. Iya kan? Tasawuf, sama Kiai Haji Abdul Gimnastir ganti manajemen kalbu. Semua orang pada tertarik. Cuman gara-gara namanya itu dikerenkan sedikit. Ya, nah ini dana pensiun. Kita yang butuh. Butuh enggak kira-kira? Butuh kan? Nah sekarang saya tantang. Ini yang di rumah. Kalau Jumat depan sampai enggak datang ke sini, awas. Gitu. Ya, jenengan kalau datang enggak bawa teman, Jumat depan, awas. Gitu. Gaya ini namanya penjual kan begitu. Nah, kalau ternyata Jumat depan yang hadir semakin banyak. Saya butuh yang datang banyak, bukan enggak butuh. Butuh. Kenapa? Karena saya enggak ngerti nanti kalau meninggal sing ngayat ya sapa, sing ziarahi sapa, sing dongake sapa. Minimal kalau udah ada yang layat, enggak ada yang dongakan, otomatis dengan orang itu tetap hadir pengajian, saya udah dapat kiriman pahala. Gitu aja kok repot. Enak loh. Enak. Kalau ternyata ya alhamdulillah tertarik datang 2000 3000 orang majelis ini ya. Segitu datang isa istiqomah. Istiqomah itu yang paling beruntung saya. Ganjarin jenengan tak baik kabeh. Jangan iri, gitu kan? Saya udah janji. Nanti kalau ganjaran saya banyak, tak boom. Adil enggak? Adil kan? Jadi kalau nanti ada apa surplus gitu kan, saldo turah-turah ya kan? Pasti akan dum-duman kan ganjaran. Saya ngurungake dalil endi ki Ustaz model endi ganjaran dicum-cum kuwi karepmu ya kan, saya punya dalil sendiri ya, dalilnya rasa rahmat ya, sayang kasih sayang sesama muslim. Enggak mau ngedum ganjaran sama muslim lain, muslim pelit. Mau Kanjeng Nabi aja ngedum-ngedum ganjarannya ya kan ya, syafaati li ahli kabair min ummati, sampai Rasul itu nanam batang kurma ditanam ganjarannya buat yang nyata-nyata sedang disiksa kubur. Masih hidup saja Kanjeng Nabi udah dum-dum kan ganjaran. Masih hidup dianjurkan doakan orang lain. Ini kan setelah ngedum-dum kan ganjaran. Kuduai. Masuk ngedum ganjaran golek dalil ki wong aneh. Ya, termasuk aneh. Jamnya udah jam 10 lewat 1:04. Enggak kerasa? Enggak pengen mandek. Jenengan. Kalau saya pengen mandek. Kenapa? Kalau enggak mandek-mandek ada nanti yang protes. Rumahnya jauh, yang di rumah nunggu kok orang mulih-mulih gitu loh. Ya kan? Mungkin kalau sewa mobil nanti supirnya kok ya ora rampung. Ya, jadi tunggu anak dan istri. Udah kita toleransinya apa 15 menit itu udah cukup. Nanti insyaallah Jumat lagi kita ketemu lagi insyaallah ya. Saya minta satu Fatihah, semoga semua urusan saya yang ruwet-ruwet. Ya, saya juga punya urusan ruwet. Ya, urusan saya yang ruwet dan semua orang yang ngeruweti saya, ya, semua orang yang ngeruweti saya dan orang-orang yang mau ruwet kepada saya, semoga tidak jadi ruwet semuanya. Ya, ala hadzin ya, semoga terurai dan tidak jadi ruwet. Ruwet ala hadzin ya, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Habis ini kita makan nasi gudangan. Satu orang boleh makan satu beri. Kalau kuat, gitu kan ya? Kalau kuat, iya. Udah, jangan khawatir. Kalau misalnya nasinya turah-turah, jangan khawatir. Biasa, kita kalau turah, dum-dum kemana-mana. Apalagi ini kan tanggal 10 Asyura ya. Ya, kita dum-dum ke panti Asuhan. Biar anak yatim makan enak semuanya. Rakyatan gudangan, tapi kan gudangan pengajian. Mari kita tutup dengan, untuk malam hari ini kita baca surat Al-Asr ya, untuk meringkas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaashaw bil haqqi wa tawaashaw bis sabr. Al-Fatihah untuk Ananda Firdaus binti Badar Syamlan, semoga Allah menjadikan rohnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, mengampuni dosa-dosanya, menerima semua amal solehnya, menjadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, ini ada yang SMS dari Tengaran. Seperti mendapat ilmu baru Habib ya, dari Tengaran. Kemudian doakan biar mobilnya Allah cepat diturunkan kepadaku Bib, biar kalau hujan masih tetap berangkat majelis. Ya, amin. Nasi gudangnya dibungkus ae Bib ya. Nasi gudangnya sebelum bungkus terus ngirim ke sana ini. Ini oke. Haduh Bib, isinya kok sindiran aja tuh. Alhamdulillah kesindir. Ya kan? Nah, waduh Bib, jadi nyesel enggak ikut pengajian cuman gara-gara hujan. Ya, di majelis kelihatan ramai sekali, jadi enggak dapat berkahnya. Oh, dapat berkah. Kita cuman barokah kok, tenang ya. Kita orang baik-baik ya kan, semua di dumi insyaallah. Naam, alhamdulillah, semoga ini barokah. Panitia, silakan dikeluarkan hidangannya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.